الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini, malam-malam di awal dari bulan Dzulhijjah, di mana kita semuanya memahami Dzulhijjah termasuk Ashhuru al-Hurum, bulan-bulan istimewa, maka Allah utamakan dengan keistimewaan tersebut bahwasanya al-amalu salih fiha ahabbu ilallah. Di antara yang disebutkan oleh beliau bahwasanya amal soleh di hari 10 tadi lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka tentunya kita berharap, walaupun kita tidak mampu untuk menjalankan sebagaimana saudara kita yang diberi kemampuan menjalankan ketaatan yang agung, syiar-syiar yang besar, haji ke Baitullah, maka kita berharap dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk bisa bersikap cerdas, yaitu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mau mengoreksi, muhasabah atas perbuatannya, dan mau beramal untuk persiapan setelah kematiannya. Maka beramal sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan apa yang dimudahkan. I'malu fakullun muyasir lima khuliqolah. Nabi memerintahkan kepada kita untuk beramal dan beramal, karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Maka pada kesempatan malam ini masih membahas dari kitab Tauhid, pembahasan yang penting, karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga harus mengerti apa yang harus ditunaikan dari tauhid dan apa yang menjadi pengrusak dari tauhid. Pembahasan yang telah lalu telah sampai kepada babu ma jaa fi at-tatayyur, bab yang telah datang tentang permasalahan tatayyur. Permasalahan tatayyur ini merupakan perkara yang besar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tiyaratu syirkun, bahwasanya di antara perkara daripada kesyirikan ialah at-tatayyur. Man raddathu tiyarah an hajatihi faqad asyraq, siapa yang menggagalkan suatu yang dia lakukan karena sebab tatayyur, faqad asyraq, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, karena ini termasuk perkara yang merusak tauhid dan perkara yang terus terjadi di tengah-tengah umat manusia. Kita berbicara kesyirikan bukan berarti membicarakan kejadian yang sudah terjadi, perkara yang sudah lewat, atau perkara yang sudah basi. Sekali lagi, pembahasan ini pembahasan yang bukan basi, karena Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hudan linnas, petunjuk hidup manusia. Manusia yang sudah lampau dari generasi salaf yang berhasil mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran sehingga Allah angkat mereka kedudukannya, ataupun generasi di belakangnya, wajib untuk selalu mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para salafuna salih, agar supaya selamat mendapatkan keriduan dari sisi Allah sebagaimana mereka mendapatkan keriduan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tatayur, sedikit kita ulas. Tatayur secara istilah, wahiya at-tasya'um bimar'iyyin au masmu'. Yang namanya tatayur secara istilah, kata Syekh Al-Utsaimin, yakni at-tasya'um, adanya sikap pesimis, pesimis sehingga menggagalkan sesuatu, bimar'iyyin, karena melihat sesuatu, au masmu'in, atau mendengar sesuatu. Ini merupakan makna at-tatayyur, dengan sesuatu yang dia lihat, seperti yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Mereka tatayur melepaskan seekor burung. Apakah burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri? Ataukah burung tersebut berhenti ataukah berjalan lurus? Disitulah mereka akan menentukan langkah ke depan, atau menggagalkan niat dan tujuan yang hendak dilakukan. Tatayur, atau dengan sesuatu yang dia ketahui. Tatayurnya orang jahiliyah dulu dengan hari Rabu, adalah hari yang tidak menguntungkan. Ini termasuk tatayur, atau dengan sebagian bulan seperti bulan Safar. Ini termasuk tatayur dengan sesuatu yang dia ketahui. Barakallahu fikum. Maka tatayur ini yunafit tauhid, menghilangkan tauhid dari dua sisi. Yang pertama kemarin ialah orang yang tatayur berarti memutuskan sikap tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dia bersandar kepada selain Allah. Disinilah hakikat dia menghilangkan prinsip tauhid. Karena dia memutuskan tawakal kepada Allah Ta'ala dan bersandar hati kepada selain Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Dan ini bisa menimpa pada orang dahulu atau sekarang. Yang kedua, bahwa tatayur itu menghilangkan tauhid karena ta'allaqa bi amrin la haqiqata lah. Dia telah menggantungkan hati kepada perkara yang tidak nyata baginya. Sebagaimana terjadi, bahkan dia kadang tatayur dengan sesuatu yang khayalan, takhayul, khayalan yang tidak ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ini ayuhanas bisa menimpa diri kita, bahkan bisa menimpa kaum muslimin. Bahkan ada sebagian orang yang mengaku pejuang Islam, dia itu meyakini dengan kelompoknya, dengan nomor angka tertentu sebagai angka yang untung. Barakallahu fikum, dia labeli hisbinya dengan angka tertentu karena katanya angka yang untung. Dia mengatakan kamilah partai yang paling islami dan nomor kami juga paling menguntungkan. Ayuhannas, ini merupakan keyakinan, keyakinan yang tidak pantas dimiliki seorang muslim yang bertauhid. Berarti itu menunjukkan ketidakjujurannya dia di dalam membela Islam, karena Islam mengingkari adanya tatayur. Ayuhannas, sampai hizbi tadi memberi hadiah kepada kaum muslimin, siapa saja yang anaknya lahir dengan angka yang dimilikinya dapat sekian juta. Na'udzubillah min dalik. Ini terjadi di negeri kaum muslimin, dan itu kenyataan, bukan menghibah. Dan ini menunjukkan ternyata tatayur bisa menimpa pada diri kaum muslimin. Bahkan orang yang mengatakan dirinya adalah pejuang Islam dan kaum muslimin. Maka marilah kita berusaha untuk jujur kepada Allah Ta'ala dalam beriktiqad. Selanjutnya, telah lewat pada ayat yang pertama, surat Al-A'raf ayat 131. Allah Ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabiullah Musa dalam surat Al-A'raf 131. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa kejelekan, jika kaumnya Fir'aun ditimpa musibah, peceklik, banyak wabah, penyakit. Wa in tusibhum sayyi'ah, jika mereka Fir'aun dan kaumnya ditimpa musibah. Yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka mereka bertatoyur kepada Musa dan orang yang bersamanya. Artinya, apabila datang bala, petaka, peceklik, mereka kaumnya mengatakan, ini akibatnya Musa, ini akibatnya umatnya Nabi Musa. Maka Allah batalkan keyakinannya Fir'aun. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya apa yang menimpa kalian di sisi Allah, walakin aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ketahuilah bahwasanya yang menimpa kalian itu akibat daripada perbuatan kalian, bukan karena hubungannya dengan adanya Nabi Musa dan kaumnya. Demikianlah tatoyur menimpa Fir'aun dan kaumnya. Mereka menganggap sial lantaran adanya Musa dan pengikutnya. Ayuhan nas, ini peringatan penting bahwasanya tatoyur penyakit yang lama yang menimpa orang-orang dahulu dan bisa menimpa pada diri-diri kita. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Yasin. Surat Yasin, di situ dibawakan ayat ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dukirtum bal antum qawmum musrifun. Allah berfirman menceritakan tentang ashabul qaryah. Wadrib lahum masala ashabal qaryah. Jadikanlah oleh engkau Muhammad, wahai Muhammad, jadikan oleh engkau permisalan penduduk sebuah kampung. Idja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka para rasul. Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud penduduk kampung dalam ayat ini adalah Madinatun Antaqiyah. Beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas wa Ka'ab al-Akhbar dan Wahab ibn Munabbah. Kata Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ashabul qaryah yang dimaksud innaha Madinatun Antaqiyah. Itu adalah kampung atau kota Antaqiyah. Apa yang terjadi pada penduduk kampung Antaqiyah? Id arsalna ilaihim usnain fakadzabuhuma. Ketika kami utus atas mereka isnain, dua orang rasul. Satu diutus, datang lagi utusan yang kedua, fakadzabuhuma. Maka penduduk tersebut mendustakan dua rasul tadi. Fa'azazna bisalisi, maka kami kuatkan wasyadadna azrahum, kami kuatkan kekuatan mereka bisalisin, dengan rasul yang ketiga. Faqalu, maka mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami adalah Rabb, kami adalah utusan Rabb kalian. Aini Rabbikum, kami utusan Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang telah Rabb itu menciptakan kalian. Apa perintah Rasul yang ketiga ini? Ta'murukum bi'ibadatihi, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala wahdah la syarikalah, tidak berbuat kesyirikan. Apa kata mereka? Ketika datang Rasul pertama, Rasul kedua, didustakan. Diutus Rasul ketiganya, sama dakwahnya, mengajak beribadah ikhlas, murni, tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kata mereka, qalu ma antum illa basharum misluna, mereka kaumnya mengatakan, tidak lain anda, anda ini adalah basharun, manusia mis, illa basharun misluna, manusia seperti kami. Iya, kamu ini manusia seperti kita, bukan malaikat. Lihat, kamu ini bukan malaikat tapi manusia seperti kita. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa taksibun, maka ar-rahman, wa ma anzala ar-rahman, ar-rahman yaitu Allah, tidak pernah menurunkan sedikit pun dari sesuatu. In antum illa taksibun, kalian ini benar-benar pendusta. Itulah yang dilakukan oleh ashabul qaryah, mendustakan rasulnya Allah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun, mereka mengatakan, Rabb kami mengetahui bahwasanya inna kami ini utusan untuk kalian saja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, tidak lain kewajiban kami menjelaskan secara nyata. Ya, di sini mereka hanya diutus untuk menyampaikan al-haq tauhid dan mencegah manusia dari kesyirikan, itu saja. Tidak lebih dari itu. Bukan ingin dunia, bukan ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia, tapi yang diharapkan ialah keriduan Allah. Tapi lihat, setelah jelas mereka rasulnya Allah, membawa bukti yang nyata, justru mereka mengatakan pada ayat yang ke-19 ini. Apa itu? Qalu inna tatayyarna bikum, mereka mengatakan, kami ini tatayyarna, kami ini tatayyarna, kami tidak melihat, ala wujuhikum khaira fi aisina, kami tidak melihat pada wajah-wajah kalian kebaikan dari urusan kehidupan kami. Iya, ini sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Qatadah mengatakan, yaqulun in asabana sarra fa innama huwa min ajalikum, mereka mengatakan, jika kami menimpa kepada kami kejelekan, ini gara-gara adanya kalian para rasul. Tatoyur, kami jika ditimpa kejelekan tidak lain gara-gara adanya kalian. Tatoyar nabikum, ya, ashabul qaryah bertatoyur, inna tatoyar nabikum, sesungguhnya kami menganggap kejelekan yang menimpa kami gara-gara adanya kalian. Sama seperti ucapannya Fir'aun, la ilam tantahu a indukirtum bal antum qaumum musrifun, la ilam tantahu, jika kalian tidak mau berhenti berdakwah, lanarjumannakum, pada ayat ke-18, pasti kami akan lempar kalian dengan batu. kami akan lempar kalian dengan batu kalau tidak berhenti dakwah. Walayamassanakum, dan kami akan timpakan minna azabun alim, kami akan timpakan kepada kalian azab yang menyakitkan. Kamu berhenti, atau kalau tidak kami lempar dengan batu, atau kalau tidak kami akan siksa kalian dengan siksa yang berat. Qalu ta'irukum ma'akum, dijawab oleh Nabi, oleh Rasul tersebut. Qalu ta'irukum ma'akum, para Rasul mengatakan, apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu ma'akum, karena sebab perbuatan kalian. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun, bahkan jika kalian mau diingatkan maka terimalah, bahkan kalian kaum musrifun, yang melampaui batas. Bahkan kalian orang yang melampaui batas. Ini nasihat Rasul yang datang kepada ashabul qaryah. Namun ternyata ashabul qaryah tersebut tidak memperdulikan Rasul tersebut. Sampai akhirnya wajah amin aqsal Madinah, dari penduduk jauh-jauh sana datang, dari sebuah kota datang seorang yas'a, sambil dia teriak mengatakan, ya qaumittabi'ul mursalun, ikuti Rasul tadi. Datang orang yang ingatkan, ikuti Rasul tersebut. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra, ikuti dia yang tidak minta upah dari kalian. Wahum muhtadun, Rasul ini orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Iya, ini dalam surat Yasin. Nah, surat Yasin bisa dilihat di sana tentang kisah ashabul qaryah. Ya. Jadi para hadirin, demikianlah tentang kisah ashabul qaryah. Dan pada kisah ashabul qaryah ini ada bab. Babnya ialah tatoyur. Kita bacakan penjelasan Syekh. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 19. Ta'iruhum mubtada'un, indallah khabarun. Ta'iruhum mubtada', indallah khabarnya. Wal makna artinya, innama yusibuhum minal jazbi wal qahti laysa min Musa. Pada ayat berikutnya, wadrib lahum mathala qala alladhina ursilu ilal qaryah, wadrib lahum mathala ashabul qaryah al-ayah, faqalu dhalika raddan ala ahlil qaryah. Dalam ayat surat Yasin tadi, saya bacakan ayat ke-13, 14, 15, sampai ayat ke-18. Lalu sampai pada ayat 18 tadi, inna tatayyarna bikum, mereka penduduk ashabul qaryah mengatakan, kami bertatayur, menganggap sial adanya kalian. Ai tasya'amna bikum, kami menganggap sial adanya kalian. Wa innana la nara annakum tadullunana alal khair, sesungguhnya kami tidak melihat bahwa kalian itu menunjukkan adanya kebaikan pada kami. Bal ala syarrin wa ma fihi halakuna, bahkan kalian wahai Rasul menunjukkan kejelekan dan kebinasaan kepada kami. Ya. Maka fa ajabahum ar-rusul, Rasul yang Allah utus kepada ashabul qaryah membantah keyakinan tatoyurnya mereka. Ketika mereka ditimpa peceklik, musibah, mereka langsung melihat ini gara-gara Rasul ini. Mereka menganggap sialnya mereka ini dihubungkan dengan Rasul. Maka Rasul membantah, ta'irukum ma'akum, ae masahibu lakum fima yahsul lakum fa innahu minkum min a'malikum fa antum sabab fidzalik. Artinya bahwasanya apa yang menimpa kalian, yang menyertai kalian dari musibah-musibah tadi, fima yahsul lakum, yang kalian dapatkan tadi, fa innahu minkum, tidak lain itu dari kalian sendiri. Wa min a'malikum, karena sebab perbuatan kalian sendiri, fa antum sabab fidzalik, sebab datang dari kalian sendiri. Datangnya musibah dari langit, dari bumi, itu akibat perbuatan kalian mendustakan Rasul. Bukankah Allah berfirman kepada kita sendiri, diingatkan, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, dalam surat An-Nur. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya Rasul jika ditimpakan fitnah, ditimpakan fitnah atau azab yang pedih. Lihat, menyelisihi satu dari perintahnya Rasul saja mendatangkan dua sebab kejelekan, fitnah, azab. Fitnah atau azab, ya. Dan diantara fitnah yang paling besar adalah syirik. Fitnah terbesarnya adalah syirik, ayuhannas. Syirik berawal dari menyelisihi perintahnya Rasul. Sehingga tidak boleh seorang muslim meremehkan satu dari bimbingan Rasul. Hati-hati dari orang yang suka mencela bimbingan Rasul, akan ditimpakan fitnah au azabun alim. Lihat, orang kalau sudah menyimpang, tidak merasa dia menyimpang, ini sudah cukup sebagai musibah. Baik, sebagaimana yang terjadi di kalangan ahlul bid'ah, menyelisih satu perintah Rasul menjadi sebab munculnya kerusakan, fitnah atau azab. Maka demikian pula di sini, wala munafat baina hadhil ayah allati dzakaraha muallif qablaha, sehingga ayat ini tidak menafikan, meniadakan dengan ayat yang disebutkan sebelumnya oleh muallif, surat Al-A'raf 131, saling melengkapi. Li'anal ula tadulu ala anal muqaddar lihada syai' huwallah, sebab pada ayat yang pertama menunjukkan bahwa yang ditakdirkan itu semuanya adalah disebabkan takdir dari sisi Allah. Wasaniyah tubayyinu sababuh, dan ayat yang kedua menerangkan sebab-sebabnya. Wa huwa annahu minhum, sebab datangnya musibah itu diantaranya diserangkan di sini karena perbuatan mereka sendiri. Fahum fil haqiqah ta'iruhum ma'hum, maka mereka hakikatnya kepesimisan yang menimpa mereka itu justru ada pada diri mereka sendiri. Sehingga walhasil alaihim ma'hum mulazimun lahum, sehingga ketika ditimpa musibah, ceklik dan selainnya, yang menyertai mereka mulazimun lahum, itu lazim dari sebab mereka mengingkari Rasul. Li'ana a'malahum tastalzimuh, karena perbuatan mereka mengingkari Rasul itu melazimkan datangnya musibah. Mengingkarinya Rasul menjadi kelaziman datangnya musibah. Jangan disalahkannya Rasul, musibah itu karena ulahnya kalian sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah muncul kerusakan di darat, di laut. Kenapa muncul kerusakan, ma'asyiral muslimin? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab bi di situ dalam bahasa Arab bi sababiyah, dengan sebab apa yang dilakukan aidinnas, tangan-tangan manusia. Artinya walaupun bukan tangan yang langsung berbuat, maknanya perbuatan mereka, tingkah laku mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka, akhlak mereka, itu yang menjadi sebab munculnya kerusakan di darat dan di lautan. Nah, artinya maksiat itu mendatangkan musibah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 96, kalau tadi kemaksiatan mendatangkan kerusakan di darat atau di laut, sebaliknya ketakwaan, ketaatan mendatangkan barokah. Dalilnya surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya ahlal qura, penduduk negeri, amanu wattaqau, mereka beriman, berilmu, beramal, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga diri dari perintah dan larangannya, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ab, pasti, pakai lam tauqid, pasti kami buka atas mereka barokah dari langit dan bumi. Ya, langit menurunkan hujan yang deras akibat istiqomah. Sebagaimana Nuh mengatakan kepada kaumnya, yang mana kaumnya berbuat syirik, diingatkan berhenti dari syirik, ikhlaskan semuanya doa kepada Allah, ibadah ikhlas kepada Allah. Nabi Nuh pun memberikan satu janji datang dari Allah. Wa alla wistaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Kalau seandainya mereka mau istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah kalau kita, di atas manhajnya Rasul kalau kita, la asqainahum, pasti kami berikan air hujan dari langit, ma'an ghadaqa, air yang deras, linaftinahum fi. Lihat, langit menurunkan hujan yang mengandung barokah, bukan hujan batu menjadi azab, tapi hujan yang mendatangkan barokah. Bukan hujan yang menghancurkan rumah-rumah dengan banjir, tapi barokah. Apa sebabnya? Istiqomah. Karena itu, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, ini pembuka barokah. Baik, lihat sebaliknya. Walakin kazzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Namun jika mereka mendustakan, kazzabu, mendustakan, mendustakan dakwahnya Rasul, mendustakan dakwahnya Rasulullah SAW, tauhid, sunnah, فَأَخَذْنَاهُمْ, kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Tidak boleh sunnah dicela. Baik, dan akan mendatangkan azab min indillah, nas'alullah salamu al-afiyah. InsyaAllah demikian sampai pada syahid bahwa barokah turun akibat mentaati Allah, azab turun akibat memaksiati Rasul, bukan karena tatoyur dengan Rasul tersebut. Sebagai penutup kami sampaikan pengumuman hadirin sekalian, insyaAllah pada hari Ahad ini akan datang taklim bersama atau daurah ilmiah bersama Ustadz Hamzah bin Rifai dari Jogja, insyaAllah pada hari Ahad jam 6 pagi, insyaAllah juga akan diadakan tausiah di Mahad Al-Mansurah insyaallah. Demikian pengumuman dari kami, wal afu minkum, subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.